Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kafiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih memberi kesempatan untuk kita semua barakafikum dalam rangka mengkaji salah satu syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, syariat yang paling tinggi barakafikum, yakni jihad fi sabilillah. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada bab yang kedua, yakni terkait usra wal ghanaim, terkait barakawikum tawanan perang dan ghanimah, harta rampasan perang. Telah kita sebutkan bahwasanya mayoritas para ulama barakafikum menyatakan keadaan tawanan perang dari kalangan orang-orang kafir, ya, tawanan perang laki-laki urusannya dikembalikan kepada penguasa atau panglima perang barakafikum atau yang menggantikannya. Maka panglima perang atau penguasa atau yang menggantikannya melihat apa yang sebaiknya dilakukan untuk tawanan perang tersebut yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin. Di antara berkafikum sikap pilihan yang diambil oleh seorang imam penguasa atau panglima perang tersebut, ya, antara barakafikum dibunuhnya tawanan perang tersebut atau istirqaq, memperbudak tawanan perang tersebut, atau alman biwairi auf, barakafikum dibebaskan tanpa adanya tebusan sama sekali, atau alfida, barakafikum dibebaskan apabila ada tebusan. Dan tebusannya ini barakahikum, pembebasan tawanan perang dari kalangan laki-laki, dari pihak musuh, itu bisa ditebus dengan harta, bisa ditebus dengan manfaat jasa. Barakahikum, misalkan ya, mengajarkan anak-anak kaum muslimin baca tulis atau ilmu-ilmu yang lain yang belum ada di tengah-tengah kaum muslimin, atau ditebus dengan tukar tawanan perang, dengan tawanan dari kalangan kaum muslimin ditukar dengan barakah fikum tawanan perang dari kalangan orang kafir. Dan juga para ulama berpendapat para wanita dan anak-anak mereka itu barakah fikum ya diperbudak semata-mata sebagai tawanan. Ya, barakah fikum. Tidak boleh dibunuh. Ya, itu hanya anu mengingatkan. Nah, barakah fikum. Adapun para wanita dan anak-anak, maka mereka diperbudak. Barakah fikum, tidak boleh dibunuh. Barakah fikum. Kemudian juga kita telah menjelaskan ya pada dalil-dalilnya, dan kita juga telah masuk pada pembagian ghanimah. Ghanimah barakah fikum disebut ghanimah diambil dari harta kaum muslimin barakah fikum dengan sebab peperangan, ya, dengan sebab peperangan. Dan peperangan tersebut barakah fikum ala wajhi yakunu fihi i'la'u kalimatillahi ta'ala. Peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, harta ghanimah yang diambil, yang diperoleh oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir, itu apabila peperangannya barakah fikum dalam rangka meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam barakah fikum dan kaum muslimin. Dan di antara dalil yang membolehkan barakah fikum ya kaum muslimin memakan harta rampasan perang atau ghanimah adalah surat Al-Anfal ayat ke-69. Dan juga dalam hadis disebutkan wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, riwayat Imam Muslim. Dan dihalalkan untukku, kata Nabi, ya, harta rampasan perang, yang harta rampasan perang tersebut tidak dihalalkan untuk seorang pun, ya, barakah fikum, sebelumku. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ghanimah, harta rampasan perang, tidak halal bagi mereka, barakah fikum. Dan terakhir kita menyebutkan barakah fikum wa tashmilul ghanaim al-amwalal manqulah wal usra wal ardo. Dan yang mencakup ghanimah, harta rampasan perang, itu adalah harta-harta yang bisa diambil barakah fikum, yang bisa dipungut, wal usra, dan juga tawanan perang, wal ard, dan juga tanah atau bangunan. Wa dhahaba jumhurul ulama ila annal ghanimata tuqsamu ala khamsati ashum. Dan mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya ghanimah, harta rampasan perang barakah fikum, yang diperoleh oleh kaum muslimin itu terbagi menjadi 5 saham. Barakah fikum. Misalkan kaum muslimin berperang. Ketika berperang barakah fikum mendapatkan ghanimah. Ya. Totalnya itu 5M. Maka 5M ini dibagi 5. Berarti masing-masing 1M. Barakah fikum. As-sahmul awal, saham yang pertama, berarti yang 1M-nya Sahmul imam, ini adalah sahamnya seorang penguasa, seorang pemimpin. Wa huwa khumusul ghanimah yukhrijuhul imam aw naibuhu, yakni 1/5 bagian dari harta rampasan perang yang dikeluarkan oleh seorang imam atau panglima perang atau yang menggantikannya. Dari 5M itu 1M untuk imam. Tapi barakallahu fikum, ya, nanti ada penjelasan. Untuk imam itu maksudnya masuk ke kantong atau rekeningnya imam atau bagaimana, nanti akan disebutkan. Wa yuqsimu hadzal khumsa ala ma bayyana Allahu fi qawlihi wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa benis sabil. Surat Al-Anfal ayat ke-41. Dan barakafikum, 1/5 dari harta rampasan perang itu dibagikan berdasarkan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata ya 1/5 1M-nya tadi, ya, yang dicontohkan 1M tadi itu seenaknya sendiri. Itu tidak, ada penjelasannya. Penjelasannya disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-41. Yang maknanya, dan ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya apa yang kalian ambil dari ghanimah, maka hal itu untuk Allah 1/5-nya dan untuk Rasul barakallahu fikum, kemudian untuk kerabat-kerabat Rasul, kemudian untuk barakallahu fikum anak-anak yatim, kemudian untuk orang-orang miskin termasuk di dalamnya fuqara, dan untuk ibnu sabil barakallahu fikum, yakni seorang musafir yang kehabisan bekal. Barakallahu fikum. Maka rinciannya, fayuqsimu hadzal khumsa khamsata aqsamin. Maka 1/5 dari harta rampasan perang tersebut itu dibagi barakallahu fikum untuk 5 pihak. Jadi ketika berkumpul contoh kaum muslimin berperang ternyata mendapatkan 5M, maka dibagi 5. 1/5 dari 5M itu berapa M Mas Ilmi? 1M. Nah, 1M ini berkumpul ada penjelasannya. Ya. Barakallahu. Al-qismul awal. Ya. Pembagian yang pertama, Allahu wa rasuluhu, untuk Allah dan Rasulnya. Dari 1M barakallahu fikum dibagi 5. Ya, berarti 1M dibagi 5 berapa Imam? Loh, 1M dibagi 5. Berapa? Berapa itu? 200 juta. 200 juta. Untuk Allah dan Rasulnya. Wa yakunu hadzal qismu fai'an yudkhalu fi baitil mal wa yunfaqu fi masalihil muslimin. Ini kita harus memperhatikan. Barakallahu fikum. Pembagian untuk Allah dan Rasulnya itu sebagai fai'. Sebagai harta rampasan barakallahu fikum, faik itu harta rampasan tanpa perang, ya. Kurang lebih sama maknanya dengan ghanimah. Yang dimasukkan ke baitul mal. Jadi bukan masuk ke kantongnya penguasa. Dimasukkan ke baitul mal. Baitul mal itu barakallahu fikum adalah sebuah rumah yang menampung, ya, berupa infak, sedekah, ya, dari kalangan kaum muslimin, baik barakallahu fikum itu untuk dari perorangan atau berupa ghanimah, harta rampasan perang, seperlimanya barakallahu fikum, ya, di situ diantaranya untuk baitul mal wa yunfaqu fi masalihil muslimin, dan diinfakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalkan ada masjid yang sangat dibutuhkan, ternyata pembangunannya belum selesai, maka disalurkan di situ. Itu maknanya untuk Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian diberikan pada Allah. Allah tidak butuh uang, bagaimana memberikan? Barakafikum. Untuk Allah dan Rasulnya, barakafikum, di jalan Allah dan Rasulnya. Liqaulihi alaih salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaih salatu wassalam, barakafikum, hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud dan juga al-imam An-Nasai dengan hadis yang panjang, wasohahahu al-Albani rahimahullah fi irwa'il ghalil, yang disohihkan oleh al-imam Al-Albani dalam irwa'ul ghalil. Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini menunjukkan Nabi semulia-mulianya makhluk. Barakafikum. Orang yang paling didengar doanya, yang paling dikabulkan, itu saja barakafikum, ya, jiwanya, jiwa Nabi, jiwa beliau ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakafikum. Ya. Mali mimma afa Allahu illal khumus, wal khumusu mardudun alaikum. Hartaku dari apa yang Allah berikan, barakafikum, ya, atau tidak ada pada diriku dari apa yang Allah berikan kecuali seperlima bagian. Wal khumus, dan seperlima bagian, mardudun alaikum, dikembalikan kepada kalian wahai kaum muslimin. Jadi tidak barakafikum semuanya masuk atau dinikmati oleh Nabi ketika itu barakafikum, atau penguasa atau panglima, tapi untuk Allah dan Rasulnya dikembalikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin, maka Nabi menjadikan harta rampasan perang seperlimanya tersebut untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi perlu kita ingat, harta rampasan perang seluruh kaum muslimin yang didapat oleh seluruh kaum muslimin itu dibagi lima. Seperlimanya barakallahu fikum itu untuk lima pihak. Satu bagian untuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Al-qismu tsani, pihak yang kedua, barakallahu fikum, yang mendapatkan dari bagian seperlima itu, dawil qurba, yakni kerabat terdekat, wahum qarabatur rasul alaihi salatu wassalam, wahum banu hasyim wa banul muthalib, wa yuqsamu hadzal khumus bainahum hasbal hajah. Diberikan kepada kerabat Nabi, mereka adalah kerabat Rasul dari kalangan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib atau Bani Muthalib, dan barakafikum seperlima bagian ini diberikan kepada mereka sesuai dengan keadaan atau kebutuhan. Al-qismu tsalits, pembagian yang ketiga, barakallahu fikum, al-yatama, diberikan kepada anak-anak yatim. Siapakah al-yatama, anak yatim? wa huwa man mata abuhu qabla ayyabluwa. Anak yatim adalah seseorang atau seorang anak yang ayahnya meninggal sebelum anak tadi balik, itu yatim. Kalau ibunya meninggal, maka bukan yatim. Kalau ayahnya masih hidup, dikatakan yatim itu kalau anaknya berkafikum telah ditinggal, wafat oleh ayahnya. Kalau ayahnya masih hidup, ibunya meninggal, maka bukan yatim. Dalam istilah berkafikum bahasa Arab tidak ada pula piatu. Yatim piatu, kalau yatim ayahnya meninggal, kalau piatu ibunya meninggal. Kalau yatim piatu ayah ibunya meninggal, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada hanya yatim barakallahu. Kalau dari kalangan manusia, jin, yang namanya yatim itu ayahnya yang meninggal barakallahu. Terserah ibunya meninggal atau tidak, yang penting ayahnya meninggal, itu yatim. Adapun dari kalangan hewan dikatakan yatim apabila induknya yang meninggal, yang mati, ya. Barakallahu. Kalau jantannya itu tidak urus, ya, tidak mencarikan makan, tapi induknya mati, maka barakallahu ayam tadi yatim. Ya, barakallahu. Zakaron kana am unsa, baik anak yatim tadi laki-laki maupun perempuan. Wa ya'ummu dzalikal ghani minhum wal faqir, dan umum, baik anak yatimnya itu kaya, mungkin dapat warisan, atau miskin, fakir, itu umum dapat pembagian harta rampasan perang. Jangan kemudian, wah itu kaya, enggak usah. Ya, yang kita kasih itu jauh lebih sedikit dibandingkan kekayaan yang dia dapatkan dari warisan ayahnya. Enggak usah dikasih. Tidak bisa demikian, tetap dikasih. Dikasih itu berkafikum bukan karena miskin atau kayanya, tapi dikarenakan ya kedudukan dia, status dia sebagai anak yatim. Maka dalam Islam mendapat bagian berkafikum, karena beda anak yatim yang tidak memiliki ayah lagi, itu kasih sayangnya sudah berkurang, sudah hilang kasih sayang orang tua, terkhusus ayah, pada dirinya yang tidak bisa digantikan dengan uang. Walaupun uang tersebut barakallahu fikum memenuhi langit dan bumi. Beda. Apalagi orang tua ayahnya yang soleh barakallahu fikum, itu berbeda. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi sebagai hiburan. Menghibur anak yatim tadi. Yang keempat al-masakin, yakni orang-orang miskin. Wayadakhulu fihimul fuqara huna. Dan di sini yang dimaksud sebagai al-masakin itu juga orang-orang fakir. Orang fakir barakallahu fikum itu lebih butuh daripada orang-orang miskin. Al-khamis, yang kelima, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu bukan nama orang, tapi nama sebutan. Siapa Ibnu Sabil? Wa huwal musafirul ladzi in qata'at bihi as-sabilu, yakni seorang musafir yang kehabisan bekal, kehabisan nafkah. Fayu'ta ma yabluwuhu ila makasibihi, maka dia diberi harta rampasan perang, ya, yang bisa atau sesuai barakallahu fikum besarnya biaya yang bisa menyampaikan dia ke tempat tujuannya atau tempat rumahnya. Barakallahu fikum. Jadi membantu Ibnu Sabil tadi untuk bisa pulang ke negerinya, maka diberi. Barakallahu fikum. Dari 5M tadi, yang 1M berarti 1/5-nya itu dibagi 5 pihak. 1M dibagi 5 berarti 200. 200 untuk Allah dan Rasulnya, berarti kembalikan kepada kaum muslimin. Masuk ke Baitul Mal atau diinfakkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, pembangunan masjid, madrasah, ma'had, pondok, barakallahu fikum. 200.000 untuk kerabat Nabi, barakallahu fikum. 200.000 lagi, 200 juta barakallahu fikum untuk kerabat Nabi, 200 juta lagi kurang lebih untuk anak yatim, kemudian 200 juta lagi untuk orang-orang miskin, 200 juta lagi barakallahu fikum untuk ibnu sabil. Seperti itu. Berarti tinggal 4M. Wa amma baqiyus sihamil arba'ah. Arba'ata akhmas. Dan adapun sisa, ya, 4 saham yang lain, dicontohkan berarti tinggal 4M. Berarti barakallahu fikum 4/5 dari ghanimah, harta rampasan perang. Fatakunu likullin man syahidal waqa'ah. Maka barakallahu fikum sisanya 4M tadi diberikan kepada orang-orang yang menyaksikan peperangan ketika mereka berjihad. Minar rijal al-balighin, diberikan kepada orang laki-laki yang sudah balig, yang ikut perang kan memang sudah balig. Al-ahror, yang mereka merdeka, orang budak barakallahu fikum tidak diwajibkan untuk berperang. Wal uqala, dan orang-orang yang berakal. Miman ista'ad lil qital sawa'un bashirul qatli aw lam yubashir. Barakallahu fikum. Diberikan kepada laki-laki yang sudah baligh, yang ikut perang atau menyaksikan. Maksudnya menyaksikan ini barakallahu fikum ikut perang. Kemudian yang mereka itu tidak semata-mata sudah baligh laki-laki, namun statusnya merdeka, berakal, yang mempersiapkan peperangan, baik barakallahu fikum dia berperang langsung turun di medan tempur atau tidak turun, namun barakallahu fikum ya ada di situ, di sekitar situ membantu kaum muslimin, ya mungkin mengambilkan obat-obatan, merawat yang sakit, barakallahu fikum, karena memang tidak ada yang merawat, ya mengambilkan senjata-senjata yang jatuh, panah-panah yang jatuh, barakallahu fikum, anak panah kemudian diberikan kepada teman-temannya dari kalangan mujahidin, barakallahu fikum. Qawiyan kana aw dha'ifan, baik yang menyaksikan yang ikut perang tersebut orang yang kuat maupun yang lemah. Liqauli Umar radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau menyatakan al-ghanimatu liman syahidal waqa'ah. Ghanimah, harta rampasan perang, diperuntukkan bagi orang yang hadir di medan tempur, yang menyaksikan peperangan. Barakallahu fikum. Maka yang 4M tadi diberikan pada orang ini. Bagaimana cara membaginya? Cara membaginya. Wa kaifiyatut taqsim, dan cara membaginya. Barakallahu fikum. Bagaimanakah cara membaginya? Ayyuk tarrajilu alladhi yuqatilu ala rijlihi sahman wahidan. Pejalan kaki. Kalau pejalan kaki apa? Infanteri atau apa? Infanteri. Senapan biasa. Nah, bagi pejalan kaki barakallahu fikum itu mendapatkan satu saham. Barakallahu fikum. Yang berperang pakai kaki, tidak pakai kendaraan. maka barakallahu fikum mendapatkan satu saham. Berarti tinggal sisa 4M ya tadi ya. Barakallahu fikum. Yang perang 1000 orang. Masya Allah. Baik yang langsung turun atau yang membantu mengambilkan anak panah. Yang berjalan kaki 1000 orang. Yang naik kendaraan. Barakallahu fikum, baik kuda, motor, pesawat atau yang lainnya. Itu gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan barakallahu fikum yang pertama kali dihitung untuk membagi, dimudahkan. Ini yang berjalan kaki. Maka 1M itu diperuntukkan untuk 1000 orang yang jalan kaki itu. Yang hidup berapa? Oh, yang hidup barakallahu fikum dari 1000 orang yang hidup walhamdulillah 900 orang. Ya sudah, 1M dibagi 900 orang. Karena mereka berjalan kaki. Lu kalau lari ya sama saja, berjalan sama lari. Barakallahu fikum. Wa yu'tal farisa wa yu'tal farisu alladhi yuqatilu ala farasihi thalathata asfam. Barakallahu fikum. Dan pihak atau tentara atau mujahidin, seorang pejuang, orang yang berjihad, barakallahu fikum, berperang di jalan Allah, yang memakai atau mengendarai tunggangannya, yang dia berperang di atas tunggangannya, maka dia mendapat 3 saham. Berarti 3M tadi sisanya. Sahmun lahu, satu saham untuk orang yang menunggangi. Wasahmani lifarosihi, dan 2 saham untuk kudanya. Nah, kudanya senang ya. Kalau dia mungkin bisa bicara. Jadi 3M. Ternyata yang pakai kuda barakallahu fikum, entah kuda lumping atau kuda liar barakallahu fikum, atau bighol, unta, gajah, jerapah, pokoknya yang pakai bisa dipakai perang. Ya. Barakallahu fikum. Kita sekarang pembahasannya berarti yang tinggal sisa 3M. 1M ini untuk pemilik kuda tadi yang ikut perang, yang 2M untuk kuda atau hewan tunggangannya. Ternyata yang memakai hewan tunggangan barakallahu fikum, kalau tadi berjalan kaki ya 1000. Yang masih hidup barakallahu fikum 900. Berarti yang meninggal 100. 1M dibagi 900. Nah, yang ini barakallahu fikum yang menaiki tunggangan itu jumlahnya 300 orang. Yang hidup tinggal 200. Maka 3M barakallahu fikum ya dibagi untuk yang menaiki tunggangan dan juga kudanya. Barakallahu fikum. Berarti 1M untuk orang-orangnya dibagi 200 karena yang hidup tinggal 200. Yang 2M untuk hewan-hewannya atau dia kalau naik kendaraan ya untuk kendaraannya, bensinnya ya dibagi 200 tadi. Seperti itu barakallahu fikum. Ini kalau dapatnya 2M. Kalau dapatnya 1 juta harta rampasan perangnya, ya sudah dibagi barakallahu fikum. Namanya harta rampasan perang itu tidak hanya uang. Ya, tadi telah disebutkan. Barang-barang yang bisa diambil, bisa dipindah. Motor, ya. Barakallahu fikum. Kemudian perhiasan-perhiasan atau semisalnya. Barakallahu fikum. Dan juga berupa al-usra. Berupa tawanan perang atau berupa tanah al-ard. Rumah, gedung, ya, kebun, barakallahu fikum, ladang, maka itu dibagi. Namanya harta rampasan perang. Thayyib. Berarti kalau perang enak pakai kuda, ya. Fan, ya, Ali. Dapat, cuma enggak punya kuda. Maka jalan kaki. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah disamakan dengan motor? Karena memang kuda ini barakallahu dia dapat, atau tunggangannya yang lain mungkin unta, gajah dapat karena memang butuh makanan. Ya, barakallahu. Thayyib. Sekarang kita lihat dalilnya. Wali anna nabiyya alaihi salatu wasallam fa'ala dzalika fi Khaibar. Dikarenakan li hadithi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qasama fin nafl lil farasi sahmain walir rajili sahman, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau membagi ghanimah, harta rampasan perang, untuk kuda atau hewan tunggangan 2 saham, dan untuk pejalan kaki barakah fikum, ya, baik yang membawa basoka, granat, panah, ketapel, bom, sumpit, ya, barakah fikum, tombak, pedang, ya, maka itu dapat 1 saham. Wali anna nabiyya alaihi salatu wasalam fa'ala dzalika fi Khaibar. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasalam barakallahu fikum melakukan hal itu saat perang Khaibar. Ini dalilnya. Ju'ila lirrajili sahman wahidan. Diperuntukkan bagi pejalan kaki 1 saham. Walil farisi salah satu ashum, dan untuk barakah fikum pasukan yang berkuda atau yang menunggangi hewan tunggangan barakah fikum yang berkendaraan itu mendapatkan 3 saham. 1 saham untuk orang yang menunggangi atau mengendarainya, 2 saham untuk yang dikendarainya barakah fikum. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Barakafikum. Ini untuk yang menyaksikan perang dari kalangan laki-laki. Wa amman nisa'u wal abidu wasibyanu idha hadarul waqa'ah. Dan adapun para wanita, para budak. Budak di sini bukan pembantu rumah tangga, ya, harus ingat. Dan juga sibyan, anak kecil. Apabila mereka ternyata hadir di medan tempur, fas sahih, maka yang sahih untuk mereka, pendapat yang benar untuk mereka, ada penjelasan, ada perselisihan di situ di kalangan para ulama. Wanita, anak-anak, budak ikut perang, apakah dapat? Maka di situ ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang sahih annahu yurdoh, bahwasanya barakallahu fikum mereka itu dikasih tapi sedikit, ya, sedikit, tidak masuk pada saham, dikasih sedikit, ya, barakallahu fikum, ya, mungkin, ya, ketika dapat banyak harta rampasan perang durian barakallahu fikum 90 ton, maka dia dikasih ya 2 kresek, 1 kresek barakallahu fikum, ya, sedikit lahum untuk mereka, wala yuqsamu lahum, dan mereka tidak dibagi, tidak diberi ghanimah, harta rampasan perang masuk dalam jumlahan atau masuk dalam barakallahu fikum penjumlahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maliman sa'alahu, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya barakallahu. Beliau menyatakan kepada orang yang bertanya kepada beliau, beliau menjawab innaki atau innaka barakallahu katabta tas'alani anil mar'ah wal 'abdi yahduranil magnam hal yuqsamu lahumasyai wa innahu laisa lahumasyai illa ayyuhdaya. Kata beliau Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya, engkau, sesungguhnya engkau telah menetapkan, barakah fikum, pada orang yang bertanya kepadaku, wanita, budak, yang menghadiri pertempuran, apakah ada pembagian untuk mereka sedikit pun? Barakah fikum, maka beliau menyatakan, tidak ada pembagian untuk dua pihak tersebut, wanita dan budak ataupun anak-anak, kecuali hanya diberi sedikit, ya, tidak masuk pada bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi cuma diberi sedikit. Barakallahu fikum. Wa fi lafdzin, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi lafdzin, dan dalam lafaz yang lain, wa ammal mamluku fakana yuhdza, dan adapun budak maka mereka itu diberi sedikit, ya, bagian yang sedikit. Barakallahu fikum. Dikarenakan, ya, syarat untuk berperang, kewajiban berperang itu berlaku bagi laki-laki baligh, ya, yang statusnya itu merdeka, bukan budak. Kemudian berakal, selamat dari penyakit-penyakit, dari cacat-cacat dan madarat-madarat yang ada. Barakallahu fikum, termasuk, ya, tidak memiliki hutang. Adapun kalau jihadnya fardu ain, maka walaupun dia memiliki hutang, maka boleh berangkat. Wa idza kanatil ghanimatu ardon, khayral imamu baina qismatiha bainal ghanimin, dan apabila harta rampasan perangnya ini berupa tanah. Berupa tanah ini. Ya, enggak mungkin kemudian dibagi-bagi, dicangkul-cangkul, ya. Barakallahu fikum, kamu silakan ngambil berapa meter, sedalam apa? Nah, ambil. Keruk. Keruk. Temannya lagi, di bawahnya lagi keruk. Ternyata barakallahu fikum dalamnya sampai 1 kilo. Tidak demikian, tapi dibagi menjadi kepemilikan. Barakallahu fikum. Maka seorang imam, ya, diberi pilihan dalam membaginya di antara di kalangan orang-orang yang mendapatkan ghanimah. Ya. Wa waqafaha li masalihil muslimin. Berupa, barakah fikum, harta rampasan perang yang berupa tanah tadi diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, bukan dibagi perorangan, tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kita bangun untuk pondok. Ya. Harta rampasan perang yang kita dapatkan berupa tanah ini, ya, 10 hektar ini kita jadikan untuk pondok. Ya sudah, seorang imam seperti itu, ya sudah. Mungkin kaum muslimin barakallahu fikum ketika itu sudah sangat membutuhkan yang namanya ma'had. Wa yatribu 'alaiha khurrajan mustamirran yu'khadhu mimman hiya biyadih, atau barakallahu fikum dia memegang atau mengurusnya yang nanti, ya, bisa menghasilkan terus-menerus penghasilannya itu keluar, yang bisa diberikan pada orang yang menjadi tanggungan seorang pemimpin tadi. Mungkin, ya sudah, kita tanam kelapa sawit, ya, atau kita dirikan kandang ayam. Barakallahu fikum. Di bawahnya, ya, untuk tanaman atau yang lain untuk usaha. Barakallahu fikum. Yang kemudian dikembalikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Sawa'un akana musliman am dhimmiyan, sama saja yang mendapatkan bagian itu seorang muslim atau yang bisa merasakan kemanfaatnya adalah, kemanfaatan tersebut adalah kafir dzimmi. Barakallahu fikum. Fa yu'khadhu minhu dzalika kullu 'am. Maka ya, tanah yang dikelola tersebut bisa diambil hasilnya setiap tahunnya. Wa hadza takhyir, dan pilihan ini barakallahu fikum yang ditetapkan oleh seorang imam, panglima perang, penguasa terkait dengan harta rampasan perang berupa tanah tersebut, yakunu takhyir maslahah, berupa pilihan yang membawa kemaslahatan bersama, bukan kemudian untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja. Barakallahu fikum. Sekarang yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Masrifal fai. Barakallahu fikum. Pembagian fai. Penyaluran fai. Al-fai'u, fai adalah fa ya hamzah. Fai adalah ma ukhidha min amwali ahlil harbi bihaqqin min ghairi qitalin kal amwali allati yuhrabul kuffar wa yatrukunaha faz'an inda ilmihim biqudumil muslimin. Fa'id adalah sesuatu yang diambil dari harta orang kafir yang boleh diperangi, ya, dengan hak, ya, dengan jalan yang benar, dengan dalil, bukan sembarang orang kafir, dengan tanpa adanya peperangan. Kalau ghanimah dan faid, ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya sama-sama dari harta miliknya orang kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Perbedaannya, kalau ghanimah ini melalui peperangan baru didapat, diambil oleh kaum muslimin harta rampasan perang tersebut. Kalau faid tanpa ada peperangan, ya, barakallahu fikum, disebutkan di sini seperti harta-harta yang barakallahu fikum dimiliki oleh kaum muslim, oleh orang-orang kafir, ya, mereka meninggalkan harta tersebut dalam rangka ketakutan atau karena ketakutan ketika mengetahui kaum muslimin, ya, datang menuju mereka. Barakallahu fikum. Jadi namanya faid, harta rampasan perang yang diambil dengan tanpa adanya peperangan. Ada pasukan kaum muslimin hendak memerang negeri orang kafir. Di tengah perjalanan orang kafir baru tahu kalau kaum muslimin barakallahu fikum sedang akan menyerang mereka. Maka mereka lari tunggang langgang, terbirit-birit, meninggalkan desanya. Dalam keadaan di situ barakallahu fikum banyak harta rampasan perang yang bisa dijadikan sebagai harta rampasan perang. Ya, banyak harta mereka, kebun, hewan ternak, mungkin ada budaknya, barakallahu fikum, ada benda-benda yang berharga. Dan mereka ini yang hendak diperangi memang benar-benar orang kafir harbi, tidak sembarang orang kafir, barakallahu fikum. Maka ini disebut faid, barakallahu fikum. Untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan juga umat beliau, beliau diberi 5 keistimewaan. Di antaranya barakallahu fikum, ghanimah, harta rampasan perang. atau fai, itu dihalalkan untuk beliau dan umatnya, namun tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumnya dan umatnya. Dan juga diantara bentuk keistimewaan nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain dan juga umatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menolong nabi dan juga umatnya dengan ru'ab. Ar-ru'bu ini barakakum, Allah memberikan rasa takut kepada orang kafir 1 bulan perjalanan sebelum sampai kepada mereka orang kafir. Misalkan barakakum, ya, kaum muslimin dari tempatnya, dari negerinya, negeri A, hendak menyerang orang-orang kafir harbi di negeri B. Perjalanannya 1 bulan. Ketika hendak menyerang mereka 1 bulan, Allah beri pertolongan untuk kaum muslimin berupa orang-orang kafir tadi diberi rasa takut, gemetar. Itu namanya ru'. Nah, dengan ini akhirnya mereka meninggalkan, lari. Barakafikum. Dengan itu harta rampasan perang yang diperoleh dengan tanpa peperangan sedikit pun atau sedikit saja, maka disebut faid. Barakafikum. Amma masrifu, adapun penyalurannya, fahuwa fi masalihil muslimin bihasbi ma yarahul imam karizqil qudat wal muadzinin wal a'immati wal fuqaha wal muallimin wa wairi dhalik min masalihil muslimin. Adapun penyalurannya barakafikum itu untuk kemaslahatan kaum muslimin sesuai dengan apa yang dipandang baik, ya, oleh penguasa atau panglima perang ketika itu, berupa ya rezeki untuk para hakim-hakim qudhat, para qadhi, para hakim yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum muslimin, persengketaan di kalangan mereka baik pidana atau perdata atau yang semisalnya berkafikum, maka dapat gaji, ya, atau dapat, ya, tambahan itu dari faid. Wal muadzinin atau muadzin dari kalangan kaum muslimin dikasih, ya, dikasih muadzin. Wal a'immah atau imam-imam masjid dikasih. Barakakum. Nah, kalau namanya imam gimana? Nah, barakakum. Kalau dia imam sebagai hakim atau sebagai muadzin, sebagai imam sholat, dapat. Wal fuqaha atau ahli fikih, ulama-ulama, dapat. Ya. Diberi. Masya Allah, diamplopi. Ternyata bukan uang, ATM. Ya. Barakakum. Dicek, masya Allah 200 juta. Melimpah. Bahkan di hari kiamat besok, ya, atau menjelang hari kiamat besok, ya, ketika peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, orang-orang kafir sudah kalah, ya, masing-masing orang ini bingung dengan hartanya. Sampai-sampai tetangganya ini diberi batangan emas sebesar batu bata atau semisalnya, tidak mau nerima. Kenapa? Karena sudah melimpah. Bingung mau dikasihkan kemana. Di akhir zaman kaum muslimin kaya-kaya. Dan juga di akhir zaman rahmat Allah itu datang, diturunkan oleh Allah. Domba bisa bermain dengan serigala. Sebutkan dalam hadis, anak-anak bermain dengan ular yang berbisa, bermain dengan harimau, itu tidak dimakan. Rahmat Allah itu barakakum turun ke bumi, ya. Rasa jahat, sifat jahat yang ada pada manusia, buas, itu ditarik oleh Allah. Barakakum. ya, ada anak kecil main dengan singa, itu udah biasa. Iya, disebutkan dalam hadis. Barakallahu. Ya. Thayyib. Wal muallimin, diberikan pada para pengajar-pengajar. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Min masalihil muslimin, dari kemaslahatan kaum muslimin. Mungkin yang fakir miskin juga dapat. Dilihat, ditinjau dari kemaslahatan kaum muslimin. Lima sahabatan Umar, berdasarkan apa yang telah tetap dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menyatakan, kanat amwalu bani Nadir mimma afa Allahu ala Rasulillah alaihi salatu wasalam mimma lam yujifil muslimin alaihi bi khail wala rikab. Fakanat li Rasulillah alaihi salatu wasalam khassah. Wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi. Summa yuj'alu ma baqiya fil qura wasilah iddatan fi sabilillah azza wa jalla. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab, dulu harta-harta faid yang didapat dari Bani Nadir, ya, sebagian kabilah Yahudi, dari apa yang Allah berikan untuk Rasulnya barakallahu fikum, dengan tanpa adanya peperangan dari pihak kaum muslimin pada mereka orang kafir, ya, diberi khail, hewan tunggangan, di barakallahu fikum, wala rikab barakallahu fikum, ya, dan juga hewan tunggangan sama. Maka untuk Rasul alaihi salatu wasalam secara khusus, untuk Rasul secara khusus, faid tersebut beliau berikan untuk keluarganya sebagai nafkah satu tahun. Jadi kalau ada yang tanya, Nabi itu kerjanya apa? Apakah berdagang? Kok kayaknya gak disebutkan dalam hadis. Apa? Nelayan? Kayaknya di Arab, jauh. Barakallahu. Petani? Kok gak disebutkan, gak pernah dengar. Maka jawabannya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi bersabda, bu'ithu baina yadayissa'ah, aku diutus dalam keadaan barakafikum hari kiamat sudah dekat. Waju'ila risti tahta zilli romhi, dan rezekiku, kata Nabi, dijadikan oleh Allah di bawah naungan pedang, naungan tombakku. Jadi dari faid, dari harta rampasan perang. Barakallahu fikum. Dan melimpah. Waju'ila dzul wasigor alaman khalafa amri, dan kehinaan. Barakallahu fikum. Ya. Kerendahan diberikan kepada siapa saja yang menyelisihi perintahku, kata Nabi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, baik akhlaknya, penampilannya, maka akan Allah samakan dengan mereka. Barakallahu fikum. Jadi di sini rizki, rezeki Nabi, kehidupan sehari-harinya didapat dari harta rampasan perang. Dan Nabi senantiasa berdoa, ya Allah, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antara sifat qanaah, merasa cukupnya Nabi, Nabi selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah rezekiku itu kut, sebagai sesuatu yang cukup sehari. Besoknya ada lagi sehari, tidak ada simpanan. Itu doanya Nabi. Dan hal ini tidak membuat Nabi gundah gulana. Waduh, kurang uangnya. anak saya sebentar lagi mau lahir, istri sudah berkafikum ya, umur kandungannya sudah tua, belum tahu ini di sesar atau tidak, belum lagi anak saya ini mau mondok sekolah, belum lagi kreditan, wah pusing. Dari mana saya ini kalau enggak punya simpenan? Barakallahu ya. Maka Nabi qanaah. Barakallahu qanaah. Dan kata Nabi barakallahu, yang namanya orang yang qanaah, orang yang merasa cukup adalah ghinan nafsi. Merasa cukup itu ada pada hatinya. Barakallahu. Ya, ada pada hatinya. Oh iya. Kemudian summa yuj'alu ma baqiya fil qura wasilah iddatan fi sabilillah. Kemudian faik, harta rampasan perang yang didapat tanpa adanya peperangan, yang berupa kuda, berupa tombak, panah, ya. Itu zaman dulu. Kalau mungkin sekarang berupa motor, pesawat tempur, kapal perang, kapal induk, barakafikum, ya, pesawat, helikopter, atau senjata tajam yang lainnya, dan senjata api, itu digunakan untuk persiapan perang fisabilillah yang selanjutnya. Barakafikum, ya, itu. Bukan kemudian dijadikan koleksi, dijual. Barakafikum. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walihada, dan oleh karena ini, dzakarallahu ta'ala kulla fi'atil muslimin fi mu'ridi, fi mu'ridi bayani masarifil fa'i'. Dan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setiap harta rampasan perang fa'i' kaum muslimin, barakafikum, itu pemaparannya, ya, barakafikum, penyalurannya, ya, disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, surat Al-Hasyr ayat ketujuh. Ma'afa Allahu ala rasuli min ahlil qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kaila yakuna dulah bainal agniya'i minkum. Maka apa saja berupa faik yang Allah berikan kepada Rasulnya, barakafikum, min ahlil qura, ya, dari yang didapat dari sebuah negeri, maka itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk kerabat Nabi, untuk orang-orang yatim, anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, barakafikum, untuk musafir yang kehabisan bekal, kaila yakuna dulah bainal agniya'i minkum, barakafikum. Hal itu, ya, agar tidak beredar kembali lagi kepada orang-orang kaya mereka. Fayukhadhu minhul imam min ghairi taqdir, barakafikum. Maka seorang penguasa, ya, memberikan faik tersebut dengan tanpa ukuran. Fayu'tal atau fayu'til qarabah bijtihadin, maka kerabat Nabi yang diberi barakafikum dari faik tersebut atau ghanimah barakafikum itu diberi dengan ukuran sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan kebutuhan. Wa yusarriful baqi fi masalihil muslimin, dan sisanya disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, barakafikum. Maka faik itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk barakafikum orang-orang kerabat Nabi, barakafikum, untuk anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak fakir, kemudian ibnu sabil, barakafikum, dan sisanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi barakafikum nafkah, nafkah Nabi, barakafikum, rizki Nabi Allah dapatkan, barakafikum, ya, dari peperangan. Dan sebelum Nabi meninggal, setiap Nabi, barakafikum, ketika hendak meninggal, itu diberi pilihan oleh Allah. Ya, antara ridha Allah berupa surganya ataukah masih tetap hidup di dunia. Maka Nabi barakallahu memilih ar-rafiqul a'la, memilih apa yang ada di sisinya. Maka barakallahu ya, apa yang didapat oleh Nabi mungkin menurut sebagian orang itu sedikit, itu bagi Nabi barakallahu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan berupa jannah. Barakallahu. Jadi ketika Nabi sudah melihat surga, sudah pernah tahu, tidak ngiler lagi, tidak kemudian ambisi dengan dunia yang jauh ya dibandingkan dengan keindahan dan kenikmatan jannah surga. Maka Nabi ya sangat layak, ya sangat pantas kalau mengatakan, ya Allah, jadikanlah rezekiku cukup hanya untuk sehari-hari. Tidak ada simpanan. Bukan berarti kita menyimpan haram, tidak. Boleh. Bukan berarti harus dihabiskan kemudian setelah itu hutang-hutang, mikir terus, stres, ya. Tidak demikian. Barakallahu. Kalau ternyata punya simpanan bingung, gampang. Ya, salurkan di fi sabilillah. Baik di ma'had, barakallahu, atau di masjid. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu dari ana sendiri dan dari syaitan. Naktafi ilahuna. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.